الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita وَأَمَّا مَا عُجِزَ عَنْ ذَبْحِهِ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ كَالصَّيْدِ وَالنَّعَمِ الْمُتَوَحِّشَةِ وَالْوَاقِعِ فِي بِئْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَذَكَاتُهُ بِجَرْحِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ ذَكَاةً لَهُ لحديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي ندى وشرد فأصابه رجل بسهم فأوقفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ندى عليكم فاصنعوا به هكذا وما ما عجز عن ذبحه Adapun hewan-hewan yang tidak mampu untuk kita sembelih, sembelih secara syar'i dalam artian yang ma'ruf, kita memotong barakallahu fikum 4 saluran, 2 saluran darah dan 1 saluran makanan dan 1 saluran pernapasan. Kalau tidak mampu dilakukan penyembelihan yang ma'ruf di tempat yang ma'ruf, yakni di leher, kenapa li adamit tamakkuni minhu, karena tidak bisa ditangkap, tidak bisa dikuasai seperti as-sayid, binatang buruan, liar dia. Barakallahu fikum. Wa na'am al-mutawahhisha, demikian juga unta yang sudah menjadi liar, atau binatang-binatang yang lainnya yang sudah liar padahal itu milik kita. Barakallahu fikum. Sapi kah atau apakah? Wal waqi' fi bi'rin, atau yang jatuh ke sumur misalnya. Binatang jinak tapi jatuh ke sumur. Kalau kita mau turun ke sumur untuk menyembelihnya, oh sudah, kita juga bakal mati. Merontak dia di bawah. Kita mungkin akan keinjak atau kejepit oleh dia dalam sumur. Baik. Wa nahwi dzalika, atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Seperti misalnya sapi atau kerbau gatal lehernya, dia gosok-gosok di batang pohon yang bercabang begini nih. Barakallahu fikum. Dia masukkan kepalanya, pas semua lehernya apa? Semua lehernya ketutupi dengan batang tadi itu, batang pohon. Mau disembelih di tempat yang ma'ruf untuk disembelih, tidak bisa. Maka silakan dilukai dia di tempat yang dengannya bisa secepat mungkin dia mati. Barakallahu fikum. Fadakatuhu bijarhihi, maka penyembelihannya dengan cara melukainya di anggota tubuhnya, fayakunu dzalika dzakatan lahu, dan itu sudah termasuk menyembelih. Begitulah model penyembelihannya. Baik. Li hadis Rabi bin Khadij, sesuai dengan hadis Rabi bin Khadij yang telah kita lewati, kejadian terjadi di zaman Rasulullah, seekor unta sudah menjadi liar. Pengen disembelih. Mau ditangkap baik-baik, didekatkan baik-baik, kemudian disembelih di nahar. Ternyata enggan dia. Begitu ada orang langsung lari. Datang orang lari, tidak bisa didekati. Maka seorang di antara para sahabat langsung menombaknya dengan tombak. Fa asabahu rajulun bisahmin fa awqafahu, sehingga dia langsung tumbang dengan tombak itu. Pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manadda 'alaikum," apa-apa yang menjadi liar dari binatang-binatang peliharaan kalian, tidak bisa kalian kuasai, tidak bisa kalian sembelih sebagaimana mestinya, "Fasna'u bihi hakada," maka hendaknya kalian memperlakukannya seperti ini. Sekali lagi, "Manadda 'alaikum, fasna'u bihi hakada." Yani ditombak. Kalau sekarang mungkin dengan senapan, dengan tembak, barakallahu fikum, untuk berburu atau panah. Di zaman sekarang kan ada panah canggih, semakin hebat, semakin akurat. Yang kedua, ayyadzkurallaha, ini masih syarat untuk apa? Masih syarat yang berhubungan dengan hewan sembelihan. Harus disembelih di tempat yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Kapan hewan itu bisa disembelih di tempat yang ma'ruf tapi tidak disembelih sembelih itu tidak sah. Ini ijma'. Yang boleh dilukai dan dilakukan perlukan padanya kalau binatang itu menjadi liar dan tidak bisa lagi dikuasai. Dengan ditembak kah, atau apa? Dipanah. Yang kedua, yang berhubungan dengan hewan sembelihan. Ayyudzkarasmullahi azza wa jalla inda dzabhi. Bahwa hewan itu disembelih dengan mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala pada saat penyembelihannya. Baru sah untuk dimakan. Liqaulihi ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala pada saat penyembelihannya. Baik. Wa innahu lafisq. Karena inilah kepasikan. Baik. Wa yusannu ay yukabbira ma'at tasmiyah, dan disunahkan untuk orang yang menyembelih ini ketika menyembelih hewan sembelihan bertakbir bersama dengan bacaan basmalah, bismillah Allahu akbar. Tidak perlu panjang-panjang karena memang Rasulullah tidak mengajarkan yang panjang-panjang dalam proses penyembelihan hewan. Adapun orang yang lama sekali kumat-kamit, Anas sendiri tidak tahu apa yang dia baca. Terus siapa juga yang nyuruh dia baca bacaan yang begitu panjang? Ini ayam setengah mati, semua kaku duluan. Belum dipotong-potong juga. Barakallahu fikum. Saking panjangnya. Padahal cukup dengan mengatakan bismillah Allahu akbar. Sembelih sudah. Lima ruya anhu sallallahu alaihi wasallam fil udhiyati annahu lamma dabaha samma wa kabbara. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih apa? Menyembelih sewa hewan sembelihan beliau di udhiyah, hewan kurban, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Baik. Ada lagi yang tawaf ketika hendak menyembelih sembelihan. Tawaf keliling dulu umat kami. 7 kali keliling. Waktu itu masih kecil, ulang apa dia baca ini. Umat kami lama juga. Kuat 7 juga sama dengan tawaf di Baitullah. Keliling. Kemudian setelah sampai di hadapannya, dia letakkan itu peda di muka lehernya. Tek. Kemudian lanjutkan tawafnya sampai ke belakang kepala hewan itu. Baru dia ambil dari sebelah. Kemudian dia masih panjang lagi bacaannya. Kemudian dia gorok. Selesai. Peda dia buang ulang ke muka sana. Ajaran siapa? Barakallahu fiik. Dibuang lagi ke sana, ke sebelah. Katanya ini lehernya sebelah tidak boleh dilangkai oleh besi. Iya, ajaran siapa lagi ini? Tidak boleh dilewati oleh besi. Wallahul musta'an. Pada saat dilepas ini, tidak bergerak rek itu sapi, kerbau. Tidak bergerak. Dikira sudah mati. Orang-orang langsung lepas DP apa? DP tadi. Langsung badiri ulang. Langsung bubar semua anak-anak, lari semua. Padahal itu sapi kasih itu. Cuma berdiri tok. Tidak kemana-mana. Diikat ulang. Digorok ulang. Subhanallah, ini penyiksaan. Padahal sangat mudah. Bid'ah ini yang menjadikan orang susah. Sehingga orang semuanya bisa menyembelih sebagaimana yang kita pelajari. Dia muslim, mumayyiz, bahkan tidak perlu balik, mumayyiz, qadir. Barakallahu fikum. Memenuhi persyaratan-persyaratan laki perempuan, tua muda, budak orang merdeka, semua boleh menyembelih. Cuma ketika dia melihat Pak Imam ini lama dia baca. Baca apa tuh orang ini? Barakallahu fikum. Orang-orang ditakut-takuti supaya tidak ada menyembelih kecuali Pak Imam, supaya kepala kambing itu por Pak Imam. Allahul musta'an. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi kambing ke para sahabatnya, silakan kalian sembelih masing-masing. Paham? Enggak ada yang bawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tolong disembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mina manhar kulluha manhar. Baik. Mina semuanya tempat untuk menyembelih. Silakan kalian menyembelih. Semua diperintahkan masing-masing untuk menyembelih. Kenapa? Karena sangat mudahnya. Tidak perlu hafal surat Yasin untuk membacanya sebelum penyembelihan. Tidak perlu kumat kamit setengah jam. Cukup anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu minka walak, Allahumma taqabbal minni. Selesai. Sembelih sudah. Halalan thayyibah. Tapi sangat mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini sangat mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menginginkan untuk kalian dalam agama ini kesulitan, kesusahan. Barakallahu fikum. Orang-orang itu sendiri yang membuat dan mempersulit diri mereka sendiri dengan menambah ini, menambah itu, yang sebenarnya sangat-sangatlah mudah. Baik, terlalu banyak perkara-perkara orang yang membuat susah, sehingga mungkin jadi pepatah, kalau memang harus, kalau memang bisa dibuat susah, kenapa harus dipermudah? Nah, itu akhirnya kayak gitu modelnya. Yang semestinya dibalik. Kalau memang harus kalau boleh dipermudah, kenapa harus dipersusah? Agama ini sangat mudah, barakallahu fiikum. Cuma orang yang memberat-beratkan diri. Sampai sekarang juga anda tidak tahu apa yang mereka baca itu. Ketika mereka hendak menyembelih. Sementara kita tidak dapat di dalam buku-buku fikih kecuali ini bacaannya. Bismillahi Allahu Akbar. Taib. Itu untuk hewan sembelihan. Barakallahu fikum. Pertama kemarin untuk orang yang menyembelih. Yang kedua untuk sembelihan hewannya. Kemudian yang ketiga sekarang, asyartul muta'alliqu bi alati dzabh, syarat yang berhubungan dengan alat menyembelih. Antakunal alah mimma yajrahu bihadihi min hadidin wa nuhasin wa hajar wa ghairi dzalika mimma yaqta'ul hulqum. Alat yang dipakai menyembelih tidak harus dari besi, apa saja yang tajam bisa memotong, bisa mengalirkan darah. Dari besi kah dia, dari perunggu kah dia, dari batu kah dia, dari kaca kah dia, atau dari kayu kah dia, seperti bambu ini, aduh, bambu, dipakai ngiris luar biasa, bambu, masya Allah. Dan jangan ada mengatakan bambu cuma rabu-rabu dia tajam. Subhanallah. Anda pernah mendatangi apa? Tukang sate. Tukang sate. Tapi bambu itu sudah tua sekali tuh bambu. Itu yang dipakai terus untuk mengiris apa? Daging. Bambu padahal tajam sekali. Tapi bisa dipakai menyembelih. Yang jelas tajam. Wa ghairu dzalika mimma yaqta'ul hukum. Yang lainnya juga boleh selama itu bisa memutuskan apa? Urat yang diperintahkan kita untuk memutuskannya dalam penyembelihan. Yakni saluran pernapasan, makanan, dan dua saluran darah. Taywayan hardam, dan mengalirkan darah. Ada as-sinna wa dhufra, kecuali apa? Gigi dan kuku. Gigi dan kuku ini tidak pernah bisa dan boleh dipakai untuk menyembelih. Barakallahu bikum. Li hadits Rafi' radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ma anhara ad-dama wa dhukira ismullahi alayhi faquluhu laysa as-sinna wa dhufra. Sesudah hadis Rafi', kata Rasulullah SAW, apapun dari benda-benda yang bisa mengalirkan darah karena tajamnya, bukan tumpulnya, karena tumpul pun bisa mengalirkan darah, paham ini? Bisa mengalirkan darah, tapi mengalirkan darah karena tajamnya. Kata Rasulullah, ma anharad dam, apa-apa yang bisa mengalirkan darah karena tajamnya dan disebutkan nama Allah pada saat penyembelihannya, fakuluhu, silahkan kalian memakan sembelihan itu. Kecuali alat yang dipakai itu adalah gigi dan kuku. Tayyibul fi hukmi sin adh-dhufur wa dhufur fil man'i sa'iru anwa'il idham. Dan masuk dalam kategori kuku dan gigi ini adalah semua jenis-jenis tulang. Barakallahu fikum. Karena gigi ini sama seperti tulang, sama seperti juga kuku. Sepertinya materi yang membentuknya sama kurang lebih. Barakallahu fikum. Materi yang membentuk kuku dan membentuk gigi dan yang membentuk tulang sama. Barakallahu fikum. Jadi tulang tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Sawa kanat min adamin aw ghairi, sama saja tulang itu dari manusia, tulang manusia maksudnya, atau tulang hewan lainnya. Seperti ada tulang-tulang ikan, ada tulang ikan yang dipakai oleh orang sebagai senjata. Tajam dan runcing tulang ikan tertentu. Putih, pernah Anda lihat diperlihatkan oleh seseorang, bilang ini tulang ini Ustaz, tulang tajam sekali, barangkali kulit runcing dipakai untuk jadikan senjata. Tidak tahu tulang ikan apa, tapi yang jelas putih sekali. Sama saja tulang itu dari tulang manusia atau tulang yang lainnya. Wa sababul man'i min dhalika ma dzukira fil hadits. Sebab dilarangnya memakai benda ini untuk menyembelih, yakni tulang, gigi dan kuku. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan kesempurnaannya adalah ucapan beliau, wasa uhadditsukum an dzalika. Aku akan menyampaikan kepada kalian kenapa tidak boleh gigi dan kuku dipakai untuk menyembelih. Amma sinnu fa'adbun. Adapun gigi itu adalah tulang. Barakallahu fikum. Gigi adalah tulang. Wa amma dhufru famudal habasyah. Adapun kuku adalah senjatanya orang-orang Habasyah. Barakallahu fikum. Atau yang mereka pakai biasa untuk menyembelih pakai kuku. Wallahu alam, kuku manusia atau kuku hewan atau apa, pokoknya kuku. Karena kuku ini juga memiliki kekuatan yang luar biasa, juga tajam, keras, sama seperti elang. Elang ini kalau dia berburu dengan kukunya, satu kali dia ramas ini kelinci, ramas, semua cakarnya sudah masuk. Satu kali dia ramas begini, ini kukunya sudah masuk semua ke dalam dagingnya, bahkan bisa mematahkan tulangnya. Ini kuku elang ini, barakallahu fikum. Baik. Atau kambing, satu kali ramas ini, sudah, tidak bisa jalan lagi, lumpuh. Baik. Allah memberikan apa kemampuan dan naluri untuk apa? Untuk mencakar daerah-daerah tertentu dari anggota tubuh mangsanya, sehingga dengan satu kali walaupun terlepas, dia tidak lagi bisa lari seperti biasa. Barulah dia akan pincang, dia akan lumpuh, dan bahkan bisa mematahkan tulangnya. Karena ada burung elang sama seperti kita ini besarnya, barakallahu fiik. Kalau kita duduk dan dia juga duduk gitu, sama, sama tinggi, sama besar. Kalau rentangkan sayapnya 2 meter lebih. Baik. Makanannya kambing, monyet. Baik. Jenis-jenis binatang atau burung-burung pemangsa ini. Baik. Intinya, barakallahu fikum, kuku ini tidak boleh dipakai menyembelih. Amman nahyu anidzabhi bil idham fa li anha tanajjasa atau tanajjasa biddam. Adapun larangan menyembelih hewan dengan tulang belulang karena hewan ini akan terkotori, ternajisi dengan darah. Sudah kita lewati pembahasannya bahwa darah yang muncrat dari hewan sembelihan itu najis hukumnya, haram untuk dimakan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam an tanjisiha. Sementara Rasulullah SAW telah melarang kita untuk menajisi apa? Menajisi tulang belulang ini. Dalam masalah tahara, pembahasan masalah tahara, tidak boleh istinja dengan apa? Dengan tulang. Membersihkan sisa-sisa kotoran di dubur dengan tulang belulang itu tidak diperbolehkan karena akan menajisinya. Darah juga najis, maka tidak boleh dipakai untuk menyembelih karena akan ternajisi. Kenapa tidak boleh dinajisi? Li'anna hazadu ikhwanina minal jin. Karena itu menjadi makanan dari saudara-saudara kita dari kalangan jin. Jin, dia akan memakan. Kalau kita menyembelih hewan, barakallahu fikum, menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih ayam, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam proses penyembelihannya, kemudian kita masak, kita makan, tinggal tulangnya. Paham? Kita buang tulang itu dimakan oleh jin. Jin itu mendapati di tulang itu ada dagingnya. Barakallahu fikum. Ya menurut kita sunyanda ada, so habis, so masuk. mereka mendapati aw farama yakun fihi lahma. Ada kembali. Barakallahu bikum. Ini hanya Allah SWT mengetahui kaifiyahnya, bagaimana model bentuknya, wallahu a'lam. Jelas Rasulullah mengatakan demikian. Sehingga tidak boleh kita menajisi makanan saudara kita dari kalangan jin muslim. Baik. Wa amma dhuhur falinnahi anit tashabbuhi bil kuffar. Adapun menjadikan tulang kuku sebagai alat penyembelih atau pisau karena kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Pada saat itu orang-orang Habasyah masih kufar. Baik. Sehingga kita tidak boleh menyamai mereka dalam masalah ini. Baik. Wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.